Hasrat pun meronta merebak dalam tanya. Adilkah dunia bawa ku melangkah? Tatap cermin diri cari jawab akan tanya. Gelap akan lelah tuk mencari. Adilkah dunia bawa ku melangkah? Oh, bilakah semua kan menjadi nyata dalam hidup ini? Oh, bilakah cinta selalu terasa abadi samanya.